model tasbihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebenarnya enggak gampang sama sekali menentukan mana halal mana haram. Anda bisa ke supermarket dan ambil makanan yang labelnya halal. Anda bisa memilih restoran atau warung yang jelas ini halal food misalnya. Anda ke Hong Kong, Anda ke San Francisco, Anda ke kota-kota yang bukan kota Islam dalam tanda petik dan Anda bertanya mana restoran yang halal dan seterusnya. Meskipun ada label halal di sebuah barang, meskipun sebuah restoran itu jelas tidak menjual materi-materi yang haram, tapi kan masih ada kasus atau konteks halal haram yang di lapisan yang lain. Saya bisa ngasih ke Anda satu barang, saya paketkan ke rumah Anda, barang yang labelnya jelas halal, tapi itu saya curi dari supermarket. Masalahnya, ini meskipun barangnya halal, tapi barang itu sampai ke Anda melalui proses saya nyuri dari supermarket. Ini menjadi halal apa haram? Jadi sebenarnya masalah halal haram ini tidak gampang-gampang amat. Harus dilihat seluruh sisi-sisi konteksnya. Anda minum air dari botol semacam aqua, dan itu pasti halal. Tetapi kan nanti masih ada masalah. Ini perusahaan apa yang bikin? Perusahaannya ini modalnya dari mana? Modalnya dari uang korupsi atau tidak? Kalau modalnya dari uang korupsi, kolusi, KKN itu produknya halal apa tidak? Jadi masih banyak masalah. Itu pun kalau mau dicari lagi, untuk bilang sesuatu benar-benar halal itu sangat sukar. Misalnya, luku air dijual. Air ini milik negara, itu berarti milik rakyat, itu berarti milik Tuhan. Air itu harus gratis. Air ini bukan produk manusia. Air itu bukan pikiran manusia, itu pikiran Tuhan langsung dan kita meminumnya. Mestinya negara memanage sedemikian rupa sehingga itu gratis untuk rakyat. Jadi hal haram hukumnya untuk menjual air. Kalau diterusin lagi, ini pakai filsafat agama dan teologi lah ya. Saya tidak mengatakan pendapat saya begitu. Kalau diterusin, minyak juga harus gratis dong. Gila apa, emang bisa lu bikin minyak? Emang lu bisa? Lu bisanya kan ngambil dari bumi kemudian mengolahnya. Menjadi premix, menjadi premium, menjadi solar, menjadi minyak tanah dan lain sebagainya. Tapi kan milik Tuhan. Kalau ente sekarang jual tanah, air pun ente jual, kemudian minyak pun ente jual, tanah juga kemudian menjadi tanah bukan tanah Tuhan. Lama-lama udara kita beli ini. Nanti ada suatu abad di mana kita untuk menghirup udara yang sehat kita harus beli. Ini kalau dicari-cari halal haram bisa sampai sejauh itu. Saya tidak sedang menyuruh Anda untuk bingung. Saya hanya ingin menggoda bahwa anak-anak kita besok itu mungkin akan mengalami persoalan-persoalan yang sedikit lebih krusial dan complicated dibanding kita sekarang. Jadi mari kita sering-sering berdiskusi dan rilek-rilek ketawa-ketawa untuk mentertawakan kekonyolan-kekonyolan kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MHA Ainun Najib untuk Delta FM.